tabaraka wa ta'ala an yakuna lahu mithlun aw syarikun mathalun aw syarikun aw dhiddun aw niddun. Al-Azhari, seorang ulama bahasa, mengatakan, menukil dalam kitabnya Tahdzibul Lughah. Tahdzibul Lughah salah satu kitab kamus berbahasa Arab dari sejumlah pakar bahasa Arab, bahwa tafsir tasbih adalah as-sabiq, yang mendahului. Nah, ini salah. Bahwa tafsir tasbih adalah dengan makna yang terdahulu. Itu keliru terjemahannya. Keliru terjemahan. Saya ulangi ya, saya baca. Al-Azhari menukil dalam kitabnya Tahdzibul Lughah dari sejumlah pakar bahasa Arab, bahwa tafsir tasbih adalah makna yang terdahulu, bukan as-sabiq itu. Ya. Jadi itu bukan makna, dengan makna yang terdahulu. Bahwa tafsir tasbih adalah dengan makna yang terdahulu. Begitu maksudnya. Beliau berkata, inti dari maknanya adalah menjauhkan Allah tabaraka wa ta'ala dari keadaan memiliki keserupaan, sekutu, lawan, atau tandingan. Ini yang disebut dengan makna yang terdahulu, yaitu sudah disebutkan sebelum-sebelumnya, bahwa orang ketika bertasbih maka dia sedang menjauhkan Allah dari keserupaan, sekutu, lawan, ataupun tandingan. Ya, itu kira-kira ringkasan dari makna tasbih. Ketika seseorang mengucapkan subhanallah, maka berarti dia sedang mensucikan Allah, menjauhkan Allah dari sekutu, serupa, lawan, dan tandingan. Taib. Kita lanjutkan membaca. Wa bihadhihi an-nuqul al-mutaqaddimati yatabayyanu ma'na at-tasbihi wal muradu minhu bih. Berdasarkan nukilan-nukilan yang terdahulu, menjadi jelaslah makna tasbih dan maksudnya. Wa annahu tanzihullahi 'azza wa jalla 'an kulli 'aibin, 'an kulli naqs wa 'aib. Bahwa ia adalah mensucikan Allah dari semua kekurangan dan aib. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal amru bi tasbihihi yaqtadi tanzihuhu 'an kulli 'aibin wa su' wa isbat al mahamid allati yuhmadu 'alayha, fayaqtadi dhalika tanzihuhu wa tahmiduhu wa takbiruhu wa tauhiduhu. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, perintah bertasbih kepadanya berkonsekuensi pensuciannya dari segala aib dan yang buruk. Menetapkan pujian-pujian yang digunakan untuk memujinya, maka hal itu berkonsekuensi mensucikannya, memujinya, membesarkannya, dan mengesakannya. Demikian pernyataan beliau rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau kita mengucapkan subhanallah, biasanya digandengi dengan wa bihamdi. Subhanallah biasanya kita gandengi dengan apa? Wa bihamdi. Itu berarti dua hal. Subhanallah mensucikan Allah dari segala kekurangan, aib. Kemudian wa bihamdi memuji Allah atas kesempurnaannya, atas nikmatnya, dan semisalnya. Dan dua hal ini adalah hal yang saling berkaitan. Lanjutkan. Wa bihi yatabayyanu anna tasbihal anna tasbihallahi innama yakunu bi tabri'atillah wa tanzihihi an kulli su'in wa 'aib. Dengan ini menjadi jelas bahwa tasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala terjadi dengan membebaskannya dan mensucikannya dari segala keburukan dan aib. Dari segala keburukan dan aib. Wama'a isbatil mahamidi wa sifatil kamali lahu subhanah. Disertai penetapan pujian-pujian dan sifat-sifat kesempurnaan baginya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ala wajhin yaliqu bih. Sesuai dengan kemuliaan yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ahlu sunnah begini. Ya, ahlu sunnah seperti ini. Kalau di dalam masalah tauhid asma wa sifat, ahlu sunnah menyebutkan dua kaedah. Isbatun bila tamthil, tanzihun bila ta'atil. Isbatun bila tamthil, tanzihun bila ta'atil. Menetapkan tanpa memisalkan dan mensucikan tanpa meniadakan. Menetapkan sifat Allah tapi tidak menyemisalkannya dengan makhluk. Kemudian mensucikan sifat Allah tetapi tidak meniadakannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, amma ma yaf'aluhu al-mu'attilah min ahli al-bid'i kal-mu'tazilati wa ghairihim min ta'atilin lis-sifati wa adam isbatin laha wa jahdin lihaqa'iqiha wa ma'aniha bihujjatin annahum yusabbihuna Allah wa yunazzihuna fahuwa fil haqiqati laysa min at-tasbihi shay' bal huwa inkarun wa juhudun wa dhalalun wa buhtanun wa lidha yaqulu ibn Hisham an-Nahwi fi kitabih Maghni al-Labib ala tara anna tasbih al-mu'tazila iqtada ta'tilu katsirin min as-sifat. Nah, perhatikan ini. Adapun yang dilakukan kelompok Mu'attilah. Mu'attilah itu artinya kelompok yang meniadakan sifat Allah. Kelompok yang meniadakan sifat Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai Mu'attilah, tidak mempunyai sifat. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang khusus baginya, yang lain tidak cocok bagi Allah. Dari pikirannya sendiri. Ya, ini Mu'attilah. Mu'attilah yang meniadakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan kaum Jahmiyah, itu Mu'attilah. Kaum yang meniadakan sifat Allah. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam, tidak di luar. Ini namanya Allah, dia meniadakan sifat Allah. Bahkan dia meniadakan Allah. Ini namanya kaum Mu'attilah. Nah, begitu juga kaum Mu'tazilah di sini. Dari kalangan ahli bid'ah seperti Mu'tazilah. Siapa itu Mu'tazilah? Mu'tazilah adalah suatu kelompok yang dicetuskan oleh Wasil bin Atha. Wasil bin Atha. Wasil ini muridnya Hasan al-Basri. Asalnya duduk seperti ini, bermajlis dengan Hasan al-Basri. Kemudian karena satu hal dalam masalah iman, akhirnya Wasil bin Atha menyendiri, tidak mau ikut gurunya lagi, bikin majelis tersendiri. Karena orang-orang dahulu, murid seorang ulama itu, kalau di zaman sekarang ulama besar, muridnya. Murid ulama dahulu, kalau di zaman sekarang ulama besar. Jadi mereka duduk itu benar-benar ingin mengambil faedah dari seorang ahli ilmu. Yang didatangi adalah ahli ilmu. Hasan al-Basri adalah gudang ilmu. Maka suatu saat Wasil bin Atha tidak setuju dengan pendapatnya Al-Hasan al-Basri rahimahullah dalam perkara iman. akhirnya dia menyendiri. Menyendiri dalam bahasa Arab namanya i'tazala. Diambil dari kata-kata i'tazala ya'taziru. Maka akhirnya kaumnya menjadi kaum mu'tazilah. Kaum mu'tazilah identik dengan taqdimul aql 'alan naql. Lebih mendahulukan akal daripada ayat Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam jika bertentangan dengan akal. Nah, seperti ini. Adapun yang dilakukan dari kaum kelompok Mu'tazilah dari kalangan ahli bid'ah seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah dan selain mereka berupa peniadaan sifat-sifat. Mu'tazilah itu meniadakan sifat-sifat. Hampir sama dengan kaum Jahmiyah. Ya, kaum Jahmiyah mereka meniadakan sifat-sifat. Tidak menetapkannya serta pengingkaran hakikat-hakikat maupun makna-maknanya. Dengan hujjah mereka bertasbih kepada Allah dan mensucikannya. Ini alasan dari kaum Mu'tazilah. Kami enggak mau menetapkan bagi Allah wajah. Karena Allah suci dari wajah manusia. Kami tidak mau menetapkan Allah beristiwa di atas arsy. Karena Allah suci dari mempunyai tempat. Kami tidak menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Karena Allah tidak seperti manusia. Jadi tujuannya itu dia. Tujuannya adalah mensucikan Allah. Ia pada hakikatnya bukanlah tasbih sedikit pun. Nah, Syekh membantah. Ini sebenarnya sikap seperti ini bukan tasbih sedikit pun. Ya. Bahkan ia adalah pengingkaran dan penolakan. Tapi yang lebih tepat yang dilakukan dari kaum Mu'tazilah menolak sifat-sifat Allah. Ini sebenarnya sedang mengingkari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Ibnu Hisham An-Nahwi, Ibnu Hisham yang ahli bahasa, berkata dalam kitab Mughnil Labib, tidakkah engkau lihat bahwa tasbihnya kaum Mu'tazilah berkonsekuensi pengingkaran sejumlah sifat-sifat? Jadi ketika orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah maha suci dari ini. Allah maha suci dari turun ke langit. Karena kalau ke langit turun, maka misalkan ada yang mengatakan, kalau seandainya Allah turun, ya, dengan benar-benar turun, berarti jika turunnya di Papua, maka di Lampung kosong. Ini otakmu yang main, bukan ayat Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ada yang mengatakan seperti itu, ada lagi yang mengatakan kalau seandainya Allah di atas arasy, di langit, maka seperti lampu. Nah, ini akidah apa ini? Akidah otakmu. Bukan akidah dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan intinya ada pada memisalkan Allah dengan makhluknya. Kalau Allah beristiwa di atas arasy, kalau Allah beristiwa di atas arasy yang di langit, berarti Allah subhanahu wa ta'ala seperti makhluk. Nah ini kan. Makanya para ulama mengatakan, kullu mu'attilin musyabbihin. Setiap yang meniadakan sifat, maka dia pertama kali adalah yang dia lakukan memisalkan Allah. Kullu mu'attilin musyabbihin. Setiap yang meniadakan sifat Allah, maka dia memisalkan sifat Allah. Allah tidak mungkin turun, yang turun adalah rahmatnya. Maka kalau seandainya turun rahmatnya, kalau seandainya Allah turun di sepertiga malam terakhir, maka bagaimana nanti saat Allah turun pada malam itu di negara lain siang. Berarti siapa yang ngurus manusia? Lah itulah, karena Anda sedang menetapkan sifat Allah dengan memisalkannya. Kita mempunyai kaedah, tetapkan sifat Allah tanpa memisalkannya. Seperti itu. Dengan dalil, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak ada semisal dengan sesuatu apapun, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Kata-kata Allah Maha Mendengar Maha Melihat, kita tetapkan sifat pendengaran, sifat penglihatan tanpa memisalkan. Kata-kata laisa kamitslihi syai', kita sucikan Allah dari sifat kekurangan, kekurangan, cacat dan keburukan, tapi tidak kita tiadakan sifat tersebut. Itulah kaidah itu penting. Isbatun bila tamtsil wa ta'tilun bila wa tanzihun bila ta'til. Menetapkan tanpa kita memisalkan. Allah Maha Mendengar, Maha Melihat, tapi pendengaran Allah tidak semisal dengan pendengaran makhluk. Allah beristiwa di atas arasy, tetapi istiwa Allah tidak semisal dengan duduknya seorang raja di atas singgasananya. Ini yang lebih parah lagi di zaman sekarang, ada orang-orang ru'usan juhala. Orang-orang yang bodoh, diambil manusia sebagai, dijadikan manusia sebagai ulama. Ya, akhirnya ditanya tentang ilmu agama, akhirnya menjawab tanpa ilmu. Akhirnya dhallu wa adhallu, sesat menyesatkan. Ada orang yang mengatakan bahwa Allah beristiwa di atas arsy itu seperti Tuhannya kaum Yahudi dan Nasrani. Keyakinannya kaum Yahudi dan Nasrani. Maka para ikhwah, orang ini sudah bodoh, tidak tahu dirinya bodoh yang membuat pernyataan seperti ini. Kenapa demikian? Karena itu menunjukkan bahwasanya keyakinan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy itu keyakinan seluruh manusia yang di atas fitrah. Bukan keyakinannya orang-orang Jahmiyah yang di luar fitrah. Dan orang-orang yang tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, ini seperti Firaun. Firaun mendustakan Allah di atas arsy. Ya Haman, ibni li sarhan la'alli ablughul asbab, asbab as-samawati wal ard, fa attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Wahai Haman, buatkan aku tangga ke atas langit, yang mana aku ingin bertemu dengan Nabi Musa, dengan Rabbnya Nabi Musa. Dan aku kira dia adalah berdusta bahwa Allah di atas langit. Ini akidahnya Fir'aun, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang beristiwa di atas arsy. Seluruh manusia mempercayainya. Bahkan dari semua jenis manusia, dari mulai orang merdeka sampai budak, percaya Allah di atas arsy. Hadis yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bertanya kepada seorang budak, "Ainallah?" Di mana Allah? Maka sang budak tersebut menjawab, "Fis sama," di langit. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Man ana?" Di mana, siapa aku? Maka budak tersebut menjawab, "Anta Rasulullah," engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penghargaan, "A'tiqha fa innaha mu'mina." Artinya, "A'tiqha," merdekakan dia, sesungguhnya dia adalah orang yang beriman. Lihat, tanda keimanan mengimani Allah di langit. Ya, Allah beristiwa di atas aras, di tempat yang tinggi dan meninggi. Dan itu para ulama mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa keyakinan ini bukan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, bahkan sampai budak yang mungkin sisi pendidikannya kurang, mereka meyakini itu. Artinya dia keyakinan seluruh makhluk yang selalu di atas fitrahnya. Ya. Ini ada yang mengatakan kalau meyakini Allah beristiwa di atas arasy di langit seperti keyakinannya kaum Yahudi dan Nasrani. Maka niscaya orang-orang seperti ini akan mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berfirman Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Apa sulitnya kita mempercayai firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tetapkan Allah beristiwa di atas arasy tanpa kita misalkan dengan makhluk sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Kemudian kita sucikan istiwanya Allah dari segala macam keburukan, kekurangan, aib, cacat, tapi tetap kita tidak meniadakan sifat tersebut. Keyakinan yang dipahami, yang disepakati oleh para sahabat. Anda cari siapa saja dari sahabat, tidak ada yang mengingkari istiwanya Allah di atas arasy. Yang kedua, disepakati oleh para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ijma' ulama salafus salih akan istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan imam yang empat. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tasbihnya kaum Mu'tazilah. Mensucikan Allah tapi akhirnya meniadakan sifat-sifatnya. Karena tadi dia memakai kaedah yang kedua, tanzih, mensucikan, tapi tidak disambung bila ta'til. Ya, dia mensucikan Allah, mana mungkin Allah, tidak mungkin Allah serupa istiwanya dengan duduknya raja di atas singgasana. Tidak mungkin Allah turun ke langit. Tidak mungkin Allah mempunyai wajah. Tidak mungkin Allah mempunyai tangan sebagaimana. Tapi dia tidak menggunakan yang kedua. Bila ta'til. Tanpa meniadakan sifat tersebut. Pokoknya dia sucikan, sucikan, sucikan gitu aja. Tanpa meniadakan sifat seperti tersebut. Tidak boleh ditiadakan. Karena Allah yang berbicara dengan pembicaraan dirinya. Ya. Allah yang mensifati dirinya dan Allah yang lebih paham tentang dirinya daripada yang lain. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari para makhluk yang paling paham tentang Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas itulah tasbihnya kaum Mu'tazilah. Yaitu mereka berkonsekuensi tasbihnya kaum Mu'tazilah berkonsekuensi mengingkari sejumlah sifat-sifat. Ya, ini perlu diperhatikan. Wa yaqulu Ibnu Rajab rahimahullahu fi ma'na qawlihi ta'ala fasabbih bihamdi rabbik ay sabbihhu bima hamida fihi nafsuh idh laysa kullu tasbihin bimahmudin كما أن تسبيح المعتزلة يقتضي تعطيل كثير من الصفات. Ibn Rajab rahimahullah, ulama Islam abad ke-6 Hijriah, berkata tentang firman Allah Subhanahu wa taala, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Surat Al-Hijr ayat 98. Yakni bertasbihlah kepadanya dengan apa yang dia gunakan memuji dirinya. Ya. Karena tidak semua tasbih adalah terpuji. Sebagaimana tasbih kaum Mu'tazilah berkonsekuensi penafian sejumlah sifat. Lihat, ini penting. Makanya saya katakan tadi, Allah sering mengatakan Subhanallah wa bihamdi. Digandengkan tasbih dengan pujian. Wa bihamdi. Sama dengan ayat ini. Fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Digandengkan selalu. Ini adalah akidahnya Ahlu Sunnah. Sama seperti yang kaedah yang saya sebutkan tadi. Tasbih yaitu mensucikan Allah, ya. Kemudian wa bihamdi, pujiannya menetapkan bagi Allah. Mensucikan Allah, tapi tidak seperti mensucikannya kaum Mu'tazilah. Dia mensucikan begitu saja, tapi tidak menetapkan. Nah, ini keliru. Makanya Ibnu Rajab mengatakan, bertasbihlah kepadanya dengan apa yang dia gunakan memuji dirinya. Maksudnya, bertasbih dibarengi dengan pujian. Karena tidak semua tasbih adalah terpuji. Seperti ada orang mengatakan gini, Mas Farhan itu kita sucikan, ya, kita sucikan. Tidak, atau maksudnya kita bersihkan dari kekurangan. Mas Farhan itu tidak pendek, tidak terlalu tinggi, tidak bakhil, tidak, pokoknya kita sucikan semuanya dari sifat-sifat yang buruk. Tetapi ketika kita sucikan sifat-sifat itu dari sifat-sifat yang buruk dari diri beliau, ini tidak secara bersamaan kita sedang memujinya. Ya, karena tidak semua pensucian akhirnya menunjukkan kepada pemujian. Kalau tidak dibarengi pensucian dengan pemujian, maka menjadi kekurangan nantinya. Orang disucikan saja, tetapi tidak ada nilai plusnya, ini kekurangan nantinya. Walillahil matsalul a'la. Dan Allah mempunyai perumpamaan yang paling tinggi. Kalau orang mensucikan Allah tanpa dipuji, maka akhirnya tercela Allah pada saat yang bersama. Nah, itulah yang ada pada benak kaum Mu'tazilah. Pokoknya Allah suci dari istiwa. Allah suci dari mempunyai tempat. Allah tidak mungkin ada arah. Allah tidak mungkin di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di bawah, di dalam, di luar. Allah tidak mungkin mempunyai itu, kata mereka. Ya, tapi dia lupa. Kalau seperti itu dia sucikan semuanya, maka berarti nanti Allah tidak ada. Allah berarti tidak ada. Enggak ada di depan, enggak ada di belakang, enggak ada di kanan, enggak ada di kiri, enggak ada di atas, enggak ada di bawah, enggak ada di dalam, enggak ada di luar. Ini berarti Allah tidak ada. Makanya para ulama mengatakan al-jahmi ya'budu adaman. Kaum Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah itu sebenarnya dia sedang mengimani sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wa qauluhu rahimahullah id laisa kullu tasbihin bi mahmud. Perkataan beliau, yaitu perkataan Imam Ibn Rajab, karena tidak semua tasbih adalah terpuji. Kalamun fi ghayatil ahammiyati wad diqqah. Merupakan perkataan sangat yang merupakan perkataan yang sangat penting, terbaliknya. Merupakan perkataan yang sangat penting dan teliti. Ya. Id inna tasbihallahi bi inkari sifatihi wa jahdiha wa adami itsbatiha amrun la yuhmadu alaihi fa'iluhu. Karena tasbih dengan cara mengingkari sifat-sifatnya, menolaknya dan tidak menetapkannya adalah perkara yang tidak terpuji pelakunya. Bal yuzammu ghayatadzam. Bahkan dicela dengan puncak kecelaan. Dicela dengan puncak kecelaan. Wala yakunu bidzalika minal musabbihina bihamdillah, bal yakunu minal mu'attinina al-munkirina al-jahidin. Artinya, namun justru dengan perbuatan itu dia tidak tergolong orang-orang yang memuji Allah. Ya, karena sebenarnya kalau kita ingin memuji Allah, kita mengucapkan subhanallah kemudian wa bihamdi. Itu sebenarnya kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi tasbihnya kaum Mu'tazilah yang hanya meniadakan tanpa pujian, sebenarnya mereka itu sedang menafikan, mengingkari dan menolak sifat-sifat Allah. Sebenarnya itu yang mereka lakukan. Atas nama tasbih. Nah, itu dia. Begitu pula mereka termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sucikan dirinya dari perkataan dan pensifatan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin." Maha suci Rabbmu, pemilik kemuliaan dari apa yang mereka sifatkan. Nah, inilah yang berkaitan dengan kaum Mu'tazilah. Allah mensucikan dari perkataan mereka. Allah mensucikan dari sifat yang mereka sematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari kaum Mu'tazilah. Salam sejahtera atas para utusan dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Baik. Fa subbahallahu nafsahu amma wasafa bihi al-mukhalifun lirrusul wassalam. Lirrusuli wassalama alal mursali lisalamati ma qaluhu fillah minan naqsi wal aib. Allah Subhanahu wa taala bertasbih untuk dirinya dari apa yang disifatkan oleh orang-orang yang menyelisihi para rasul, yaitu seperti kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah yang cuma meniadakan saja. Allah mengatakan subhana rabbika rabbil izz amma yasifun, maha suci Rabbmu dari pemilik kemuliaan dari apa yang mereka sifati, yang disifati oleh kaum Mu'tazilah dan kaum Jahmiyah, yaitu kaum yang meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Inna tasbih Allah wa tanzihahu wa taqdisahu wa ta'zimahu yajib an yakuna wifq ad-dawabit syar'iyyah. Sesungguhnya tasbih Allah Subhanahu wa taala, pensuciannya, pengkultuskannya dan pengagungannya adalah wajib sesuai dengan kaedah-kaedah syar'iyah di bawah pancaran dalil-dalil naqliyah. Ya, tidak boleh dengan akal, enggak boleh. Harus sesuai dengan dalil, ya. Ketika kita ingin menetapkan sifat Allah sesuai dengan dalil. Ketika kita ingin meniadakan dari sifat tersebut kekurangan, ya, sesuai dengan dalil. Tidak boleh dengan akal. Kemudian kita lanjutkan. Wala yajuzu bihalin an yubna dhalika 'ala al-ahwa al-mujarradah aw al-dhununi al-fasidah aw al-aqisati al-aqliyah al-kasidah kama huwa syanu 'inda arbabil bid'i al-mu'attilan li sifatir rabb subhanahu. Maka beliau mengatakan, bagaimanapun hal itu tidak boleh dibangun di atas hawa nafsu semata. Enggak boleh, karena hawa nafsu. Kata dia, atau prasangka yang rusak, atau analogi-analogi akal yang rapuh. Seperti keadaan yang ada pada ahli bid'ah yang menafikan sifat-sifat Rabb Subhanahu wa taala. Tidak boleh dengan akal dalam sifat. Kalau Allah punya tangan, tangannya terbatas seperti tangan makhluk. Nah, ini sudah memisalkan Allah dengan makhluknya. Ya, memisalkan Allah dengan makhluknya. Maka tidak benar, karena kita berdasar, atau orang yang menetapkan sifat Allah itu berdasar dari Al-Quran dan Hadis, bukan dari akal, prasangka. Sangkaannya kalau seandainya Allah turun, berarti langit kosong. Ya. Kalau langit kosong, berarti siapa yang jaga makhluk? Sangkaannya. Ya, maka tidak boleh dengan itu. Kemudian penulis mengatakan, وَمَنْ كَنَا يَعْتَمِدُ فِي بَابِ التَّعْظِيمِ عَلَى هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَزِلُّ فِي هَذَا الْبَابِ وَيَقَعُ فِي أَنْوَاعٍ مِنَ الْبَاطِلِ وَسُنُوفٍ مِنَ الضَّلَالِ. Barang siapa berpegang pada hawa nafsunya dalam mengagungkan Allah. Dia ingin mengagungkan Allah. Kaum Jahmiyah ingin mengagungkan Allah. Mustahil Allah sama dengan makhluknya. Mustahil Allah beristiwa di atas arasy. Karena kalau beristiwa di atas arasy, Allah berarti bertempat. Kalau bertempat, Allah berarti lebih kecil dari tempat tersebut. Kalau Allah bertempat, berarti tempatnya lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sebenarnya sedang ingin apa? Mengagungkan Allah, tetapi berdasarkan apa? Akal. Paham ya? Itu dia. tanpa petunjuk dari Allah, sungguh dia tergelincir dalam masalah ini dan terjerumus dalam jenis-jenis kebatilan serta kelompok-kelompok kesesatan. Nah, ini para ikhwah. Kita lanjutkan. Waman jaa'a 'an Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah wa qad dzukira 'indahu anna al-jahmiyata yanfuna ahadith as-sifat wa yaquluna Allahu 'azam min an yusafa bi syai'in min hadza annahu qala qad halaka qaumun man min wajhi at-ta'zim faqalu Allahu 'azam min an yunazzila kitaban aw yursila rasulan thumma qara wa ma qadara Allahu haqqo qadrihi idh qalu ma anzala Allahu 'ala bashar min syai' thumma qala hal halakat al-majus illa min jihati at-ta'zim qalu Allahu 'azam min an na'budahu walakin na'budu man huwa aqrabu ilayhi min fa'abadu syams wa sajadu laha fa'anzala Allah 'azza wa jalla وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Disebutkan dari Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi ulama Islam abad ke-3 kalau tidak salah, 3 atau ke-4 Hijriah. Beliau mengatakan ketika disebutkan padanya bahwa kelompok Jahmiyah menafikan hadis-hadis tentang sifat di mana mereka mengatakan Allah lebih agung daripada disifati dengan sesuatu dari hal-hal ini. Itu kelompok Jahmiyah. Allah itu enggak punya sifat. Karena Allah punya sifat itu seperti makhluk, makanya Allah terlepas dari segala sifat. Ini kaum Jahmiyah. Maka Abdurrahman bin Mahdi menjawab, sungguh telah binasa suatu kaum dari sisi pengagungan. Akibat mereka mengagungkan tanpa menetapkan, maka yang ada adalah mereka akhirnya meniadakan sifat-sifat Allah. Di mana mereka berkata, Allah lebih agung daripada menurunkan kitab atau mengutus Rasul. Lihat, subhanallah. Karena mereka, itu kitab enggak benar itu. Rasul tidak benar itu. Kenapa? Allah maha agung. Tidak perlu penolong menjelaskan ajarannya, diturunkan kitab, diutus para rasul, enggak perlu. Allah maha agung. Ini semuanya sebenarnya ingin apa? Mengagungkan Allah, tetapi mengagungkannya dengan akal. Mengagungkannya dengan pendapat, dengan ra'yu, sangkaan-sangkaan terhadap Allah. Ini namanya pengagungan yang tidak mengetahui kedudukan Allah. Sungguh telah binasa suatu kaum dari sisi pengagungan, di mana mereka mengatakan Allah lebih agung daripada menurunkan kitab dan mengutus utusan. Lalu beliau membaca ayat, mereka tidak menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan. Jadi sebenarnya orang yang tidak menetapkan sifat Allah, itu sebenarnya dia sedang, mohon maaf, kurang ajar terhadap Allah. Dia sedang berburuk sangka terhadap Allah. Dia tidak menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan. Ya. Allah yang berbicara, Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa. Yang menetapkannya Allah dalam banyak ayat dan yang menetapnya Rasul Allah dalam banyak hadis. Allah yang menetapkan. Allah yang lebih tahu tentang dirinya dibandingkan tentang dirinya oleh dirinya dibandingkan yang lainnya. Dan dari makhluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih mengetahui tentang dirinya dibandingkan tentang diri Allah dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Maka sebenarnya orang yang tidak menetapkan istiwanya Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan. وفي كلامه هذا رحمه الله إشارة إلى أن التعظيم والتنزيه إن لم يكن على هدى على هدي الكتاب والسنة فإنه يكون غاية التعطيل ومنتهى الجحود والعياذ بالله. Maka lalu beliau berkata, Afan, sebelumnya kita lanjutkan, bukankah orang Majusi binasa melainkan dari sisi pengagungan? Mereka berkata, Allah lebih agung daripada untuk kita sembah. Akan tetapi kita menyembah apa yang lebih dekat kepadanya dibandingkan kita. maka mereka pun menyembah matahari, bersujud kepadanya hingga Allah menurunkan firman-Nya, mereka yang mengambil wali-wali Allah, wali-wali selain Allah, mengatakan kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Lihat, orang Majusi, kenapa menyembah matahari? Mereka mengatakan, ini tidak pantas Allah kita sembah. Tidak pantas. Kok bisa orang ada berpikiran seperti itu? Iya, karena kalau Allah sembah, kita berarti, kalau Allah kita sembah, Allah berarti seperti makhluk-makhluk yang ada, berhala-berhala yang ada. Sesembahan namanya. Maka kalau begitu, kita tidak usah menyembah Allah, tapi kita menyembah matahari yang dekat dengan Allah. Kedudukannya dekat dengan Allah. Dari sisi mana matahari dekat dengan Allah? Karena besarnya ciptaan Allah ini. Akhirnya mereka menyembah matahari, menyembah api dan semisalnya. Ini kan? Lihat, otaknya main kan? Itu mainan otak semua. Tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Makanya di sini disebutkan, dan perkataan beliau, yaitu perkataan Imam Ibn Rajab atau Imam Abdurrahman bin Mahdi, di atas terdapat isyarat bahwa pengagungan dan pesucian bila tidak diberada di atas petunjuk Al-Kitab, yaitu Al-Quran, dan As-Sunnah, niscaya hal itu justru menjadi puncak penafian, akhir penolakan, dan perlindungan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kalau seandainya seseorang menafikan Allah tanpa dalil dari Al-Quran dan Hadis, yang ada adalah dia menolak semua sifat. Ya, menolak semua sifat. Baik. Penulis kemudian mengatakan, وَمَنْ يَتَأَمَّ الْحَالَ الطَّوَائِفِ الضَّالَّةِ وَالْفَرْقِ وَالْفِرَقِ الْمُنْحَرِفَةِ الَّتِي سَلَكَتْ فِي التَّنْزِيهِ وَالتَّعْظِيمِ هَذَا الطَّرِيقِ يَجِدُ أَنَّهُمْ لَمْ يَسْتَفِيدُ مِنْ ذَلِكَ سِوَى التَّنَقُّصِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وجحد صفات كماله ونعوت جلاله حتى آل الأمر ببعضهم في التنزيه إلى الاعتقاد بأنه ليس فوق العرش إليه يعبد ولا رب يصلى له ويسجد تعالى الله عما يقولون سبحان الله عما يصفون. Lihat, ini lihat akibat akal ya. Barang siapa mencermati keadaan kelompok-kelompok yang sesat dan golongan-golongan yang menyimpang yang menempuh jalan ini dalam masalah pensucian dan pengagungan, maka dia akan mendapati bahwa mereka tidak mengambil faedah dari hal itu kecuali merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dia sedang merendahkan Allah. Ya, yang tadi mengaku-ngaku untuk mengagungkan Allah, kata mereka, mustahil Allah di atas. Kalau Allah di atas ini seperti lampu. Ini kan mereka sedang apa? Mengagungkan Allah menurut mereka. Ya, mustahil Allah beristiwa di atas aras. Kalau Allah beristiwa di atas aras berarti Allah mempunyai tempat. Kalau seandainya Allah mempunyai tempat, enggak mungkin. Karena Allah lebih besar, berarti tempatnya lebih kecil dari Allah. Oh, ini mulai, ya, mutar otaknya. Ya, maka sebenarnya dia tidak mengambil faedah dari hal itu kecuali merendahkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengingkari terhadap sifat-sifat kesempurnaan Allah. Ciri-ciri keagungannya, dia ingkari semua itu. Makanya Ahlus Sunnah kan mengatakan bahwa Allah beristiwa di atas arsy sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai persoalan pensucian ini menghantarkan sebagian di antara mereka kepada keyakinan bahwa tidak ada di atas arsy sembahan yang disembah. Maksudnya tidak ada Allah yang beristiwa di atas arsy. Karena mereka ingin meniadakan istiwanya Allah. Sampai mereka meniadakan Allahnya. Kata mereka, tidak ada sesembahan yang disembah di atas arsy. Ini sama saja dia sedang meniadakan apa? Allah. Ini bahayanya coba. Setelah meniadakan sifat, maka dia akan naik derajatnya dalam peniadaan meniadakan Allah. Zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada Rabb yang diperuntukkan baginya sholat dan sujud. Jadi enggak usah sujud, enggak usah sholat, kata mereka. Makanya akhirnya parai sholatnya. Itu sebenarnya salah satunya adalah dia sedang mengagungkan Allah, tapi pengagungannya dengan pengagungan peniadaan saja, tanpa penetapan. Ya, Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka katakan dan Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Kenapa enggak boleh sholat, enggak boleh sujud, kata mereka? Karena kalau seandainya ya sholat dan sujud berarti Allah di atas. Bahkan mereka mungkin mengatakan berdoa nggak boleh ke atas. Kenapa? Karena kalau seandainya Allah kita berdoa ke atas, maka berarti Allah mempunyai tempat, Allah mempunyai dibatasi dengan ruang, maka kita tidak boleh berdoa. Lanjut, ini kesesatan yang nyata. Ya, hati-hati para ikhwan. Kemudian penulis mengatakan, inna tasbiha ta'atun azimatun wa ibadatun jalilah. Wallahu tabaraka wa ta'ala yuhibbul mustahibbin. Wal wajib ala al-amdi al-mu'min an yakuna fi tasbihihi li rabbi ala hudan mustaqim. Fayusabbahu Allah wa nazzahu an kulli ma la yaliku bihi minan naqais wal-uyub. Wa yathbutu lahu ma'a thalika nu'uta jalalih wa sifati kamalih. ولا يتجاوز في ذلك كله كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Sungguh tasbih adalah ketaatan yang besar. Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah itu sebuah ketaatan dan ibadah yang agung. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertasbih. Ya, Allah menyukai orang-orang yang bertasbih. Wajib bagi mereka beriman agar dalam tasbihnya terhadap Rabbnya berada di atas petunjuk yang lurus. Sehingga dia tidak bertasbih kepada Allah dan mensucikannya dari segala apa yang tidak patut baginya berupa kekurangan dan aib. Begitu sebenarnya. Kita tetapkan sifat Allah tanpa memisalkan. Kita sucikan Allah dari sifat kekurangan tanpa meniadakan sifat tersebut. Sehingga bertasbih kepada Allah dan mensucikannya dari segala apa yang tidak patut baginya berupa kekurangan dan aib. Lalu di samping itu menetapkan untuknya ciri-ciri keagungan dan sifat-sifat kesempurnaannya. Tidak boleh melewati kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua itu. Enggak boleh. Karena yang jadi patokan dalam sifat adalah apa? Al-Qur'an dan as-sunnah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kama qala al-Imam Ahmad rahimahullah, la yusafu Allah illa bima wasafa bihi nafsuhu aw wasafa bihi nafsuhu aw wasafa bihi rasuluhu wa la yatajawazu al-Qur'an wal hadis. Lihat. Seperti dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Allah tidak disifati Allah tidak boleh disifati kecuali dengan sifat yang dia sifatkan bagi dirinya. Enggak boleh. Sifat itu adalah tauqif dari Allah. Artinya tidak boleh akal masuk di dalamnya. Ya. Tidak boleh melampaui Al-Quran dan Sunnah. Saya ulangi. Allah tidak boleh disifati kecuali dengan sifat yang dia sifatkan bagi dirinya. Atau disifatkan oleh Rasulnya. Itu yang kita tetapkan. Karena Allah mensifati dengan sifat untuk dirinya. Dan Allah lebih paham tentang dirinya daripada yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih paham tentang Allah dibandingkan makhluk-makhluk lain karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak boleh melampaui Al-Qur'an dan hadis, ya. Wa man kana ala dzalika fa huwa ala hadi qawim wa ala siratin mustaqim. Barang siapa berada dalam hal itu maka dia menempuh petunjuk yang kokoh, jalan yang lurus. Apalagi di zaman sekarang, Pak, banyak syubhat-syubhat. Dan yang memberi syubhat kadang-kadang kadung masyhur. Terlihat bagus, pintar, retorika bagus. Apalagi pintar ngelawak. Selesai. Saya waktu hari Jumat yang lalu. Ada jadwal rutin ke Jakarta. Setiap pekan kedua ke Jakarta. Habis itu saya nunggu di bandara, di tempat tunggu bandara, di lounge. Ada orang di samping saya nyetel kajian. Kajian oleh seorang penceramah yang populer sekarang di masyarakat. Wallahi demi Allah, yang ada cuma tawa dan gelak tawa. Persis seperti orang lagi ngelawak. Ya. Padahal yang dibicarakan kadang-kadang tentang ayat surga, ayat neraka, tentang keimanan. Maka ini tidak benar. Ya. Tapi ya begitulah. sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sah hatta yultamasal ilm anil asagir. Tidak akan dibangkitkan hari kiamat sampai ilmu dituntut dari orang-orang yang kecil. Orang-orang kecil adalah pelaku-pelaku bid'ah. Itu tanda kiamat. Orang nuntut ilmu, salah nuntut ilmu. Bukan kepada seorang alim, bukan kepada seorang yang berilmu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi dituntut ilmu dari seorang pelawak. Aji para ikhwah, saya melihatnya itu sampai malu. Terdengar itu sampai malu. Ini ceramah apa ngelawak? Ya. Ilmu itu punya haibah. Ilmu itu punya wibawa. Ketika disampaikan dengan tidak berwibawa, maka ilmunya pun tidak berwibawa. Dan kasratul dhahik tumitul qalb. Banyaknya tertawa akan mematikan hati. Hadis sahih. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kajian-kajian dakwah salaf yang bermanhaj dakwah sunnah yang bermanhaj salaf senantiasa fokus dengan ilmu dan jauh dari gelak tawa, apalagi sampai melawak. Ini bukan kajian, berarti ini adalah lawakan. Dan itu tidak mencerdaskan umat. Karena yang mencerdaskan umat adalah yang dibacakan Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kiranya yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.